sesuatu yang harus kita miliki dalam kehidupan. Tanpa harapan, itu hidup sangat menyedihkan. Tapi yang jadi persoalan kalau harapan dibangun, tapi selalu tertunda, tak pernah menjadi kenyataan. Harapan yang tertunda itu memang sangat menyedihkan. Karena itu, buatlah harapan yang terukur dan mungkin dilakukan. Jangan bercita-cita melebihi kemampuan. Kapasitas diri harus dikenali. Harapan yang dibangun harus sesuai, sehingga bisa dicapai, diwujudkan di kehidupan. Harapan yang terlalu tinggi tanpa pernah mengukur diri, itu akan menjadi amat sangat menyedihkan. Pepatah ucapan bijak berkata, gantungkan cita-cita setinggi di langit, namun itu perlu ditambah, ukur pula realita kemampuan diri, supaya cita-cita tak terlalu tinggi dan akhirnya tidak pernah bisa dicapai. Mudah untuk mengucapkan kata-kata motivasi, tapi yang memotivasi belum tentu melakukannya. Karena itu, tindakan yang berkemenangan, yang nyata, terukur dan teruji, justru akan jadi motivasi sejati. Harapan, bangun, itu mesti. Mengukur diri, jangan lalai. Semoga Anda berhasil menggapai apa yang memang menjadi potensi diri, dan Anda bisa menjadi motivasi yang sejati. Harapan yang terwujud.